Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada. Pada saat ini kami masuki acara dialog siang di Radio Al-Fatah. Dan pada kesempatan kali ini pula, Fatih Ahmad untuk menemani kebersamaan Anda di Radio Al-Fatah dalam dialog siang kali ini. Dan kami nanti akan berbincang-bincang bersama tamu kita, yaitu Bapak R. Hadianto Warjaman, Sarjana Hukum, di mana beliau merupakan Ketua Jakarta Rescue yang saat ini sedang ikut menangani bahaya banjir atau yang melanda Jakarta Raya dan sekitarnya. Tentu dalam kesempatan kali ini kami angkat satu buah tema dalam dialog kita kali ini adalah Jakarta memanggilmu, warganya menantimu, bersama Bapak R. Hadianto Warjaman, Sarjana Hukum. Baik, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hidoyo. Gimana kabar siang hari ini, Pak Hadianto? Ya, hari ini kita baru saja selesai memantau di Katulampa. Kemudian sekarang kita sedang bergerak ke arah lebih atas lagi untuk melihat kondisi atau situasi di daerah atas, yaitu sekitar puncak dan sekitarnya. Apakah hujan? Ternyata masih mendung, tidak terlalu ada hujan besar. Demikian, Pak Hidoyo. Baik, Pak Hadianto, terima kasih atas informasinya. Dan siang hari ini kami dari Radio Al-Fatah Online akan menyajikan acara dialog siang. Insya Allah akan berbincang-bincang seputar bahaya banjir yang saat ini sedang melanda kota Jakarta Raya dan sekitarnya, Pak Hadi. Dan tema kita siang hari ini adalah Jakarta memanggilmu, warganya menantimu. Itulah tema kita percakapan pada siang hari ini, Pak Hadi, ya. Baik, langsung saja, Pak Hadi, ya. Pada saat ini Pak Hadi berserta rekan-rekan sedang mengevakuasi atau sedang terjun ke lapangan dalam rangka menolong, membantu serta mengevakuasi banjir atau warga yang terkena musibah banjir khususnya di Jakarta Raya dan sekitarnya. Tentu ini tidak terlepas dari lembaga yang Bapak pimpin langsung, yaitu Jakarta Rescue. Tetapi sebelum kita ke perbincangan mengenai penanganan banjir tersebut, Pak Hadianto, ya, kami ingin tahu mungkin sebelum dari percakapan kita nanti untuk mengetahui bagaimana sejarah awal Jakarta Rescue ini dapat didirikan oleh Pak Hadianto. Baik, Jakarta Rescue berdiri 28 Juni 1986. Kami adalah rata-rata adalah relawan, dimulai dari relawan Timur-Timur pada peristiwa Timur-Timur, yaitu Angkatan 82 kami berada di sana. Terus kemudian kami bergabung dengan relawan PMI. Baru 28 Juni 86 kami mengajukan diri dengan Pak Ibnu Sutowo dan Bapak Muhammad Mu'a. Pak Muhammad Mu'a sekarang sebagai salah satu ketua Palang Merah Indonesia. Dan berdirilah, dikukuhkan yang namanya Jakarta Rescue di puncak waktu itu, tepatnya 28 Juni 1986. Dengan kekuatan personel pada waktu itu sekitar 72 personel pada waktu itu. Kemudian kami mulai bergerak, kami mulai mencari ilmu. Tahun 90 kami dapat kesempatan ke Jepang untuk belajar water rescue. Dan tahun 90 kami ke Amerika untuk belajar tentang yang disebut dengan jungle survival atau vertical rescue. Barulah tahun 2009 kami bergabung dengan Insarat ketika kami berangkat ke Nepal. Dan tim kami masuk ke dalam 7 NGO yang tergabung di dalam International Search and Rescue Security Group di bawah UNDPB. Baik, Pak Hadianto. Nah, ini dari lembaga yang Bapak pimpin, yaitu lembaga kemanusiaan dengan nama Jakarta Rescue, ya. Nah, ini apa sih Pak yang mendasari Pak Hadianto mendirikan badan atau lembaga Jakarta Rescue dulu awal-awalnya? Ya, kami sebut Jakarta Rescue karena pada waktu itu Pak Sofi Sudirman sebagai wakil gubernur amat sangat merespon semua potensi elemen Jakarta untuk bahu-membahu mengatasi bagi sama di lima wilayah DKI Jakarta dengan juga gubernur Pak Sofi dan itu kita pertama membangun komunitas Jakarta waktu itu. Salah satu pendiri aktivisnya adalah Pak Dede Yusuf yang sekarang mantan Gubernur Jawa Barat. Kita mau membahu untuk melihat solusi apa. Sejak 86 kita sudah berpikir tentang itu. Pada waktu itu tidak ada potensi politik, tidak ada potensi korupsi, masih murni untuk berbicara tentang bagaimana menata Jakarta dari banjir. Di tahun 80-an kita sudah berpikir di tingkat regional, tapi saat ini ya masih seperti ini. Iya. Iya. Nah, mudah-mudahan untuk kelanjutannya bisa berjalan lancar dan aman, Pak Hadianto ya. Harapannya demikian, asalkan ada komitmen, Pak. Iya, iya. Menangani Jakarta itu harus berani nomor satu komitmennya. Iya. Menangani Jakarta itu harus jujur komitmennya. Menangani itu harus ikhlas komitmennya. Bila tidak bisa komitmen itu, maka tidak akan pernah terjadi Jakarta bebas dari banjir. Iya. Nah, kemudian Pak Hadi ya, ini waktu Pak Hadi mendirikan Jakarta Rescue, bagaimana tanggapan pemerintah setempat, khususnya DKI Jakarta ya, dengan adanya Jakarta Rescue ini yang Pak Hadi bentuk dan didirikan secara resmi dulunya? Tanggapan 86 sampai ke tahun 95 luar biasa Pak, berapa tahun itu? Sangat luar biasa, hampir 10 tahun tanggapan Pemda itu luar biasa. Karena mereka merasakan bagaimana potensi itu. Dan saya yakin pada waktu itu tentunya APBD untuk penyelamatan dan sebagainya mereka belum banyak seperti sekarang. Kalau sekarang kan jumlahnya miliaran. Ya, mereka sudah bentuk satuan-satuan yang ya entah berantah namanya lah ya. Tapi saya agak khawatir dengan posisi sekarang karena dengan fasilitas yang duduknya mewah dan tentu lengkap. Namun esok kerja kita juga belum lihat ya, seperti itu. Iya. Tetapi dari sisi lain ataupun sisi akomodasi dengan mungkin peralatan-peralatan yang tentunya akan mendukung Jakarta Rescue waktu itu bagaimana Pak? Apakah juga mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah setempat Pak? Oh tidak, kami HSIO Jakarta Rescue punya disiplin di dalam mengelola dana pendanaan. Kami pendanaan waktu itu betul-betul dari kemampuan kami memiliki ilmu penanganan bencana, kami jual kepada beberapa perusahaan-perusahaan, mitra perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, bisa dibayangkan kita pada waktu itu bisa lima. Ya, lima bencana lima, Jakarta Rescue berangkat hampir kucing, membawa hampir 5 ton berat ke Liwa. Ya, jadi sampai saat ini Jakarta Rescue punya dana yang cukup besar. Kita tidak pernah mengandalkan bantuan dari manapun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Karena kami berprinsip mutual investment harus dibangun, harus mulai di-share kepada masyarakat. Ya, sekali-sekali oleh NGO-NGO itu mengandalkan pendanaan dari pemerintah atau dari masyarakat dengan meminta-minta menyebarkan spanduk, bantu wilayah Jakarta, banjir, dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya adalah kembali lagi ke UUD, ujung-ujungnya itu. Yeah. Kita harus berpikir bagaimana ilmu. Ilmu ini diterapkan kepada masyarakat, dan kemudian masyarakat yang merasa menghargai, membeli ilmu itu, dan dari mereka membeli, kita bangun infrastruktur di dalam organisasi NGO itu. Iya. Ya, semoga para personil dari Jakarta Rescue sendiri sampai sekarang komitmen ya Pak Hadi ya? Masih. Iya. Baik. Nah, kala itu Pak Hadi ya, di awal-awal pendirian, berapa banyak personil yang Pak Hadi pimpin waktu itu di Jakarta Rescue sendiri? Oke, dari komponen pusat atau struktur pusat kita waktu itu ada 5 personil. Satu persatu dipanggil yang Maha Kuasa. Terakhir adalah kita Ustaz Mukin, Mas Tahir, dan Pak Ahmad serta Pak Rahmat Halim. Itu dipanggil yang Maha Kuasa dan tinggal saya sendiri saat ini. Kemudian personil lapangan kita ada 70 personil dengan kekuatan armada seperti itu hampir 4x4 yang siap merambah seluruh wilayah di Indonesia karena kita pada waktu itu punya kekuatan bisa bergerak kemanapun. Kemudian dalam perkembangannya sekarang kita ada di 5 wilayah DKI Jakarta dengan 90 titik kekuatan jasa di elemen masyarakat, baik itu di pemuda, di masyarakat profesi, kemudian di perusahaan swasta dan di BUMN serta di BUMD. Salah satunya adalah kekuatan Jakarta Rescue yang ada di Bank Indonesia, kekuatan Jakarta Rescue yang ada di ConocoPhillips, kekuatan Jakarta Rescue yang ada di Maslen Indonesia, kekuatan Jakarta Rescue ada di Kementerian Pendidikan Nasional, kekuatan Jakarta Rescue ada di Nusantara, kekuatan Jakarta Rescue ada di beberapa sektor yang tersebut yang memiliki di seluruh Indonesia, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, dari awal pendirian sampai saat ini Pak Hadi ya, ini tentu tidak berjalan mulus apa yang dibayangkan oleh masyarakat kebanyakan ya Pak Hadi ya. Namanya satu lembaga atau badan, apalagi ini kemanusiaan. Nah, ya, mungkin selama memimpin lembaga tersebut Pak Hadi, apa sih keluh kesahnya yang dialami Pak Hadi? Saya harus berterus terang bahwa Jakarta Rescue di dalam perjalanannya sangat-sangat mulus sekali, Pak. Sangat mulus sekali, karena kita punya komitmen terbuka di dalam pengelolaan keuangan, kita punya komitmen terbuka di dalam pengembangan ilmu. Ya, saat ini Jakarta Rescue sedang dirangkul oleh beberapa negara ASEAN, besok tanggal 5 saya diundang ke Filipina, bergabung dengan teman-teman resimen mahasiswa Filipina. Anda bisa bayangkan, mereka mau belajar tentang kita teknik-teknik penanganan banjir. Yang dahulu yang mengelola bencana di Indonesia belajar ke luar negeri yang juga masalahnya, gitu ya. Kita tanggal 5 personil Jakarta Rescue itu berangkat ke Filipina. Yang kedua, kita tidak memiliki kesulitan kecuali kesulitan di dalam beberapa orang saja yang tidak bisa menerapkan mutual independence. Mutual independence adalah bentuk sebuah organisasi bergerak dari dirinya atau kelompoknya, mengelola dari kelompoknya, dan diberikan kepada kelompoknya. Ya, kita terapkan itu, namanya mutual independence. Dan berhasil. Kalau Bapak lihat organisasi-organisasi lain, itu tidak membentuk seperti itu. Ada ART yang dia bikin DPD, DPD, dan sebagainya, yang akhirnya ujung-ujungnya itu menjadi dana. Kalau kita tidak, dia pun mengembangkan. Ya, ada dana dari kelompoknya mengembangkan dan bergerak untuk masyarakat. Beda sekali. Jadi kita mulai di dalam operation itu kecuali kita menemukan ini mungkin akibat dari pola berpikir generasi muda sekarang yang instan seperti supermi. Kira-kira itu. Iya, baik Pak Hadi ya. Nah, mengenai kegiatan Pak Hadi ya, kegiatan ataupun ya, selama dari pendirian sampai saat ini sebenarnya sudah berapa kali Pak mengadakan aksi-aksi kemanusiaan seperti sekarang ini? Wah, susah gitu Pak. Kita mulai dari peristiwa Timur Timur, ya, 82 Timur Timur itu peristiwa senior-senior kita Jakarta Rescue sampai saat ini. Sekarang ini saya berada di Bogor Pak. Iya. Kita ingin memberikan sumbangsih pada negara ini. Sebetulnya kita juga sudah menemukan lahan yang cocok untuk bikin danau besar di sekitar Bogor, kira-kira di daerah mananya. Kemudian anak-anak danau itu kemana yang aman dari situasi emergency. Ya, ini ada second opinion yang harus kita lakukan bila jebolnya tanggul dan sebagainya. Karena memang kita sudah lama belajar tentang itu. Iya. Yeah. Tahun 95 saya di Belanda, sorry, 94 saya di Belanda belajar tentang dam dan air dan itu. Ya. Tapi sebetulnya ini kan sebetulnya komitmen negara ya untuk bagaimana sih ini bertahun-tahun loh dari 86 ya sampai sekarang, mungkin dulu-dulunya juga sudah banjir tapi lebih parah itu dari mulai 86. Mm-hmm. Ya. Nah ini yang saya katakan mungkin ratusan peristiwa yang sudah kita jalani ini sudah cukup buat seluruh anggota Jakarta Rescue. Seperti sekarang saja kalau Anda monitor orang-orang Jakarta Rescue bergerak, itu hanya di dalam satu komando network saja mereka sudah bergerak gitu ya. Mereka tidak pernah mengatakan berapa besar dilakukan, tidak. Tapi berapa besar kita berbuat untuk umat, seberapa banyak kita berbuat untuk sesama, itu yang harus kita olah setiap hari, kita gembor-gemborkan. Kamu udah berbuat apa di sana, kamu? Nah, kalau misalkan saat ini teman-teman di situ membuka bukunya Jakarta Rescue, Anda bisa lihat unit-unitnya Jakarta Rescue melaporkan kepada kami bagaimana mereka melakukan gerakan ke bawah di dalam membantu masyarakat. Iya, baik Pak Hadi. Nah, berkenaan dengan wilayah operasional kerja untuk Jakarta Rescue sendiri ya Pak Hadi ya. Nah, ini sampai sekarang apakah sudah mencakup seluruh Nusantara bahkan mungkin luar negeri atau bagaimana Pak Hadi? Betul sekali Pak. Kita sudah ada perwakilan di 32 provinsi ya, yang tadi saya katakan misalnya yang kita bentuk dengan Bank Indonesia. Iya. Yeah. Ada di semua provinsi, yang kita bentuk dengan Kemdikbud lebih banyak lagi, yang kita bentuk dengan Taken lebih banyak lagi. Sebetulnya tidak seperti itu, dan sekarang kami sedang melemparkan sayap ke daerah-daerah luar yang memang terjadi bencana. Seperti satu personil kami ada di Taiwan. Kemudian 5 personil kami ada di Jepang, itu permintaan Jepang sendiri. Yang 1 personil kami ada di Thailand, kemarin sedang belajar bagaimana memanfaatkan gajah. Kita ini akan kembangkan, mungkin bulan Februari saya akan menghadap ke Menteri Kehutanan, bagaimana kita sekarang mengembangkan gajah untuk dikelola sebagai tim rescue. Ya, kemudian ada lagi tim kami yang diminta di Dubai untuk penanganan semua water rescue di sana. Ya, jadi ada satu wanita juga, ada di Amerika, itu juga sedang belajar. Jadi, ada sebuah negara, dan tentunya teman kita yang dari Alpaka, di anggota Jakarta Rescue tentunya, cuma belum koordinasi saja dengan kita, yang saat ini ada di Jalur Gaza. Kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih Pak Hadi. Nah, kemudian Pak Hadi, sekarang kita untuk menyoroti di Jakarta saat ini yang sedang dilanda banjir, hampir seluruh Jakarta ya rata-rata terkena banjir genangan air. Nah, sampai saat ini mungkin sudah turun ke lapangan beberapa hari yang sudah lewat tim dari Jakarta Rescue. Nah, mungkin seperti apa Pak laporan yang dapat disampaikan sampai hari ini Pak? Baik, kita secara keseluruhan untuk pemerintah DKI ya, kita bukan mengkritisi tapi kita hanya menyampaikan bagaimana kita berbicara taktis lagi untuk penanganan banjir. Kita bisa strategis ya, kenapa tahun ini terjadi, tahun besok terjadi, besok lagi terjadi, yang strategis lah ya, dimulai dari hulu ke hilir ya, jangan kita berbicara di hilir, berbahaya sekali ya. Kita saat ini berbicara tentang mendung tapi kita tidak berbicara tentang full moon. Kita sekarang berbicara full moon, tapi kita tidak berbicara half moon. Ya, jadi secara teknologi, ya, yang kemarin disampaikan katanya kita sedang memperbesar untuk menangani udara. Jangan salah Pak, itu kuasa Tuhan alam itu, gitu loh. ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Amerika menembakkan udara untuk menghalau awan, wah mereka harusnya kena. Kebetulan saya diundang ke Amerika untuk lihat penanganan mereka di sana, kok nggak bisa gitu loh. Mereka jujur, mereka nggak bisa. Ya itu tadi pagi saya melihat luar biasa Gubernur Manado mengatakan bahwa kami masih lemah. Baru pejabat kita mengakui bahwa di Manado mereka katakan kita masih lemah. Artinya apa? Artinya kita bahu-bahu untuk membuat perkuatan. Ya, jangan kita berbicara parsial. Ya, kita harus berbicara di dalam satu komando. Ada BNPB berbuat apa untuk apa dan siapa? Ada masyarakat untuk berbuat apa dan siapa? Ada TNI Polri bagaimana? Itu yang saya harapkan. Kita berbicara strategis lah untuk mengatasi banjir ini aja dulu di sana. Jangan bicara lain. Ya, baru banjir aja kita belum bisa menyelesaikan. Saran saya yang terbaik. Belajarlah kita menata air dengan Belanda. Itu yang terbaik. Iya. Nah, kemudian Pak Hadi ya, saat ini tim dari Pak Hadi juga sudah turun ke lapangan. Tentunya ini membantu para warga Jakarta yang tentu ada yang diungsikan dan juga masih ada yang dievakuasi. Nah, ini kesulitan-kesulitan apa Pak yang terjadi pada tim Bapak dalam mengevakuasi dengan banjir tersebut Pak? Kesulitannya bukan di kita, kesulitannya adalah habits and behavior masyarakat. Pak, kita nggak mau dievakuasi kalau belum ketinggian air 2 meter. Ini susah. Pendekatan yang tidak mudah. Ya, jadi kita harus loncat dulu kemana, pindah lagi kemana, akhirnya balik lagi ke tempat itu setelah mereka teriak. Dan itu tentunya waktu, menghabiskan energi, ya, akhirnya koordinasi, lepas kontrol. Ya, karena kejadian seperti itu. Diharapkan sebetulnya adalah potensi-potensi masyarakat di tingkat kelurahan saja. Kita jangan berbicara di tingkat kecamatan lah. Iya. Di tingkat kelurahan sampai ke tingkat RT terkoordinir dengan apik cantik di dalam mustika itu, di dalam wilayah kelurahan itu. Baru lurah menyampaikan kepada kecamatan apa yang diperlukan. Barulah kecamatan menyampaikan kepada wali kotanya, Pak, rakyat kami butuh ini. Kalau ini tidak gitu, ya. Jadi lost control. Ya, tidak ada sistem early warning yang strategis. Kalau yang taktisnya banyak banget, yang strategis kita. Iya, baik Pak Hadi ya. Nah, tentu ini juga akan menjadikan satu tambahan ya wawasan buat Bapak Hadi sendiri dan juga kru semua dalam tim Jakarta Rescue Pak ya, dalam menanggulangi atau membantu warga-warga yang sedang mendapat cobaan dengan banjir tersebut Pak ya. Nah, kemudian mungkinkah dari Jakarta Rescue memberikan saran-saran kepada pemerintah setempat mungkin Pak untuk bagaimana nantinya dalam menanggulangi banjir tahun-tahun yang akan datang, Pak? Saya ini di lapangan, Pak. Saya dari mulai wilayah yang disebut Citayam, kemudian sampai ke Bojonggede, kemudian sampai ke Cilebut, saya menggunakan motor, Pak. Ya, untuk mencari tahu ke depan ini harus seperti apa. Ya. Bisa mengurai di sini. Dan kami adalah salah satu task force dari staf khusus presiden di bidang kebencanaan, Bapak Andi Arief. Kami akan melaporkan kepada beliau, Pak, untuk strategisnya seperti ini. Ya, untuk disampaikan kepada Bapak Presiden dan lagi kepada seluruh aparat di DKI Jakarta. Kita harapkan sebetulnya satu sisi juga gitu ya. Yeah. Kita harapkan semua turun gitu. Jangan satu wilayah Jakarta satu wilayah Depok, wilayah Bogor saling menjaga eksistensinya. Jangan. Ini keterkaitan NKRI. Ini kita bicara tentang ibu kota negara. Iya. Ya, kita berbicara bahwa adalah Indonesia. Misalnya seperti itu. gitu loh. Ya. Jadi saya saat ini masih berada di wilayah Bogor. Ya. Jadi kita mencari tahu nih. Ya. Iya. Katulampa baru 90, Jakartanya di 960. Di mana nih masalahnya nih? Gitu. Gitu. Jangan bicara di sisi koordinasi. Kalau memang ada yang mau mengundang Jakarta itu kita paparkan. Kita punya tim peneliti, ya. Tim peneliti kita sudah terakreditasi oleh ISTI, oleh cukup Indo, nggak main-main gitu kan. Dan kita juga diminta oleh beberapa negara ASEAN, Asia. Cuma karena mereka kadang-kadang sungkan dan nggak tahu juga mungkin supaya kelihatan wah dia pakai dulu dari langsung dari luar negeri tidak dari dalam dulu gitu kan. Sekali lagi masalah tata air belajarlah kita dengan Belanda. Luar biasa itu. Mereka mengerti tentang itu. Tentang kemanggaan mereka sudah melakukan penataan air gitu kan. Dan ternyata mereka tidak mengalami masalah besar. Sedikit-sedikit saja. Tapi kalau kita coba, di mana-mana dam, di mana-mana setu, di mana-mana danau sudah khawatir semua akan jebol. Iya. Nah, kemudian Pak ya, kalau kita lihat juga selain Jakarta dan sekitarnya, ini juga kejadian banjir bandang terjadi beberapa hari di Manado, Pak, Sulawesi Utara. Nah, apakah ini tim Jakarta Rescue juga dilibatkan untuk membantu warga di sana, Pak, di Sulawesi Utara? Saya terus mengupdate teman-teman Jakarta Rescue yang di Manado, baik dari Kementerian Pendidikan Nasional, dari PT Tahlan Persero, dari Bank Indonesia. Luar biasa, mereka bahu-membahu. Iya. Banyak, Pak, kita di sana ada sekitar saat ini sudah mencapai 100 personil lebih. Iya. Untuk di Sulawesi Utara, Pak, ya? Betul. Iya. Nah, kemudian, Pak, kita sedang membentuk tim-tim anjing di wilayah Sulawesi, sudah terbentuk di Makassar. Di Makassar itu ada tim Sardok Makassar. Itu adalah pembinaan dari Jakarta Rescue. Kita sudah lari ke sana sekarang. Nah, kaitannya dengan anjing lacak, Pak, ya. Ini untuk bahaya-bahaya banjir atau mungkin musibah-musibah lain, ini pemanfaatannya seperti apa, Pak? Oh, sangat, sangat bisa sekali. Karena binatang, dia yang lebih dahulu mengetahui akan terjadinya bahaya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya. Kita taruh aja anjing lima di daerah hulu dan hilirnya sungai, ya. Iya. Kalau ada satu udara dan bunyi, ya, mengaum, mengaum dia. Itu berkata bahwa ada partner yang tidak dia sukai, dia tidak sikapi. Nah, manusianya waspada. Itu baru kepada early warning-nya. Kemudian kepada pengidentifikasian, mereka bisa melakukan pencarian pada saat longsor dan sebagainya, asalkan tidak banyak orang sementara dahulu di situ. Karena di seluruh dunia anjing lacak adalah ujung tombak pencarian, Pak. Ujung tombak pencarian. Kita saja belum menyadari itu. Iya, baik. Nah, kemudian, Pak, saat ini Bapak Hadianto berada di wilayah Bogor, Pak, ya. Nah, mungkin dari perkembangan-perkembangan informasi yang didapatkan, apa yang sedang diteliti oleh Pak Hadianto sendiri. Nah, ini sementara ini kesimpulannya seperti apa, Pak? Kesimpulannya sampai saat ini ada di ketinggian yang katanya masih tidak boleh tentukan di mana daerahnya. Iya. Yeah. Ini katanya lah masih hujan rintik-rintik. Kemudian tadi setengah jam yang lalu kita berada di wilayah Kiawi, masih rintik-rintik. Satu jam yang lalu kita berada di Katulampa, masih rintik-rintik ketinggian 90. Berarti masih pada posisi tidak mengkhawatirkan. Tapi kenapa di Jakartanya 950-960? Nah, itu yang harus dilakukan sebuah penelitian di Jakarta. Kita hanya ingin membuktikan saja pada hari Sabtu dan Minggu kita berada di sini. Ya, kita akan memonitor terus sampai malam baru kita turun. Ya, jadi nanti ketahuan masalahnya. Mungkin masalahnya adalah pembendungan sampah. Iya. Mungkin mungkin ada pembukaan pintu-pintu yang tidak terkoordinasi oleh orang-orang iseng. Iya, iya. Iya. Baik, Pak Hadi ya, kita akan rehat terlebih dahulu. Nanti di season kedua kita akan lanjut kembali ya, Pak Hadi ya. Oke. Masih bersama Radio Al-Fatah untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami masih bersama Bapak Hadianto yang tentunya beliau merupakan ketua dari Jakarta Rescue. Dan nanti di season kedua kami akan coba kembali untuk berbincang-bincang bersama beliau. Tetaplah bersama kami di Radio Al-Fatah untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. RadioAlfatah.com untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ashraf Firosli dari University Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia, mengucapkan selamat kepada Radio Al-Fatah untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seisinya, yang itu semuanya dipersiapkan dan dipersembahkan untuk manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala urusan, yang mengatur segala urusan manusia, hidupnya, matinya, kayanya, miskinnya, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang satu-satunya yang berhak disembah oleh manusia, tiada yang lain. Oleh karena itu, sangat banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Makanya manusia seharusnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Terlebih lagi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Hanya dengan nikmat iman dan Islam ini, manusia, berjuta-juta manusia yang hidup di muka bumi ini akan selamat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam yang masih menancap di dalam kalbu kita, itu bisa menghantarkan kita pada derajat yang paling tinggi, yaitu derajat takwa. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah orang yang bertakwa. Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia agar di dalam kehidupan ini membawa bekal dengan bekal yang paling baik dari segala bekal, yaitu berbekal dengan bekal takwa. Sebagaimana firman-Nya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian dengan bekal takwa. Fa inna khaira zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Fattaquni ya ulil albab. Oleh karena itu, bertakwalah kalian semua kepadaku, wahai hamba-hamba yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 22 yang artinya, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusannya. Yang dimaksud dengan berserah diri ialah menyerahkan jiwa seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan penuh bahwa Dia yang Maha Suci dan Maha Pengatur pasti memilihkan jalan yang terbaik bagi manusia. Berserah diri bukanlah berarti mengabaikan usaha, tetapi justru harus berupaya sekuat kemampuan yang ada. Orang yang berserah diri ikhlas menerima segala ketentuan, musibah ataupun nikmat yang dipilihkan Allah baginya, dan yakin bahwa Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak akan mungkin bertindak sewenang-wenang ataupun menganiaya hambanya. Untuk dapat berserah diri, diperlukan sikap mental yang positif. Dasarnya yaitu kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah, meyakini bahwa ketentuan apapun yang ditetapkan oleh Allah bagi kita merupakan pilihan yang terbaik. Yaitu sejalan dengan doa yang selalu kita mohonkan pada setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ingatlah kembali penegasan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 51 yang artinya, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Yakinilah bahwa kejadian yang menurut pendapat kita baik, sesungguhnya belum tentu benar menurut kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kejadian yang kita anggap buruk, belum tentu salah dalam pandangan Allah. Pengalaman telah banyak membuktikan, di balik kejadian buruk yang menimpa, terdapat hikmah yang sangat berharga. Allah menegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Bagi orang-orang yang berserah diri, Allah telah berjanji dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 3, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya atau memeliharanya. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban bersabda, jika kalian berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, niscaya Dia menjamin rizkimu sebagaimana Dia menjamin kebutuhan burung yang terbang di pagi hari dengan perut kosong dan pulang waktu sore dengan perut kenyang. Adapun indikator keberhasilan dari berserah diri, yaitu tidak adanya rasa was-was, rasa khawatir, ataupun rasa kecewa. Tetapi yang ada adalah ucapan dengan penuh rasa syukur, alhamdulillah, atau dengan penuh rasa ikhlas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 112 yang artinya, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadapnya, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yakinlah, dengan berserah diri, insya Allah, kita akan terhindar dari segala macam bentuk kekecewaan, terlebih lagi urusan kita, yang lain pun akan dimudahkan Allah. Demikian sahabat yang kita fakur untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu berserah diri kepada Allah, menggantungkan harapan hanya kepadanya, serta meyakini bahwa Allah itu tidak kejam. Ia memutuskan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan yang terbaik bagi kita. Apalagi jelas-jelas Rasulullah SAW telah beramanat pada kita. Janganlah kamu mati, melainkan baik sangka terhadap Allah. Wallah alam bisawab. RadioAlfata.com untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Baik pendengar Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Fatih Ahmad, masih bersama Bapak Hadianto Warjaman. Halo. Iya, baik Pak Hadianto, kita kembali di season kedua ini. Dan tentu bagi para pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, dapat Anda simak melalui website Radio Al-Fatah www.radio.alfatah.net. Semoga apa yang kita bicarakan atau kita dialogkan pada kesempatan siang hari ini menjadikan informasi buat Anda semua. Baik, kami kembali ke Pak Hadianto lagi. Halo Pak Hadianto. Ya, siap. Iya. Nah, setelah dengan adanya berita-berita baik di media massa, televisi dan radio serta surat-surat kabar lainnya Pak Hadi ya, bahwa ya, musibah banjir di Jakarta ini hampir seperti langganan Pak Hadi ya, ya. Sering terjadi hampir setiap tahun. Nah, di kesan dari warga, bagaimana cara mengatasi bahaya banjir, kemudian kemacetan kendaraan di Jakarta Raya ini seolah-olah tergantung kepada pemimpin daerah tersebut, Pak Hadi. Ataulah katakanlah Gubernur DKI Jakarta. Nah, saat ini Bapak Jokowi yang memimpin daerah Jakarta sendiri. Nah, dengan adanya bahaya apa musibah banjir yang sering terjadi di Jakarta, ini tanggapan Pak Hadi seperti apa dengan adanya gubernur baru melalui Bapak Jokowi ini, Pak, dalam mengatasi musibah-musibah banjir ini? Pertama saya ingin memperjelas dulu bahwa musibah banjir adalah musibah ekologi ya. Iya. Lingkungan hidup itu adalah manusia yang mengatur. Iya. Manusia yang mengatur. Jadi itu sebenarnya bisa dirasakan diminimalisir, ya. Iya, iya. Oleh kita sebagai umat yang menerima hak pengelolaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang alam dan sekitarnya. Itu dulu yang harus dipahami seluruh umat. Iya. Kemudian kita berbicara kepemimpinan Jokowi. Menurut saya beliau sudah bagus. Pertama kali beliau adalah menghidupkan kembali Setu-setu, itu luar biasa, itu yang betul. Ya. Pak Tito ya pernah lihat satu babakan yang begitu Jakarta Radio masuk, kita coba membuat kondisi yang lebih dinamis lagi untuk setu itu, gitu kan. Iya. Walaupun sekarang dibuat semacam itu. Tapi yang penting adalah menata dulu setu-setu untuk sebagai penampung air. Ya. Untuk menjaga wilayah Jakarta tidak kembali banjir dalam rangka strategis penanganan ekosistem nanti, itu diperlukan lahan minimum adalah 100 hektar utama, 150-70 hektar cadangan satu dan cadangan dua. Insya Allah Jakarta tidak akan lagi mungkin bila itu bisa ditetap. Nah sekarang bagaimana komitmen itu? Tadi Jakarta Resi mengatakan komitmen di dalam memimpin sebuah sistem ekologi ataupun ekosistem, dia harus berani membuka sejarah, berani menerima sejarah baru, dan berani mengambil keputusan. Kedua adalah jujur bahwa ini tidak boleh terulang lagi. Kegagalan-kegagalan yang lalu, kita harus maju ke depan. Jujur, kita bisa mengelola. Dan jujur, pengelolaan itu tidak bocor oleh hal-hal yang sifatnya koruptif. Yang ketiga, semua elemen bangsa harus ikhlas. Kalau dia sebagainya pun, banjir ini merugikan bukan lagi miliaran rupiah, triliunan. Iya. Mau terus-menerus begini. Makanya Jadwal Rezeki selalu mengatakan, Indonesia tidak boleh pecah karena bencana. Indonesia tidak akan mungkin perang antar saudara. Tidak akan mungkin. Sehingga tidak akan mungkin. Karena kita ada kalimat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita ada kalimat Pancasila. Tapi kalau wilayah amburadul karena sebuah ekosistem, rakyat tentunya akan merasa, siapa sih yang memimpin kami? Nah, itu Pak Bayo. Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Hadianto. Nah, kemudian Pak Hadianto ya, berkenaan dengan Jakarta Rescue sendiri, kemudian ada Basarnas juga. Nah, apakah ini saling berkaitan, Pak Hadi? Mungkin para pendengar juga yang belum memahami ke situ juga masih tanda tanya ya, Pak Hadi ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Hadi. Ya, Jakarta Rescue sudah menjalin MOU dengan BNPB. Ya, kita realisasikan setelah kita MOU dengan BNPB. Seminggu kemudian kami lakukan pelatihan gabungan dengan BPBD di seluruh Jawa Tengah. Kami lakukan pelatihan dengan BPBD di Jawa Barat. Dan baru saja kami melakukan pelatihan BPBD di Medan, di Sumatera. Saya baru pulang dari Medan. Hmm. Ya, itu kita realisasikan. Dengan Basarnas, kami sifatnya baru koordinatif. Kita harapkan ada MOU gitu loh. Iya. Mempermudah jangkauan bagi aparatur negara di dalam tindakan bila terjadi bencana. Kalau di Jakarta itu ada istilah dry map. Mm-hmm. Dry map itu ada titik-titik pelatihan, titik-titik unit itu harus selalu memapping areanya bila terjadi sesuatu secara kelompok di unit-unitnya sudah bisa bergerak. Nah, kalau misalkan ini terjadi juga bisa dilakukan oleh Basarnas akan lebih mempermudah gitu. Karena setiap NGO, setiap elemen, setiap katakanlah organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebencanaan, mereka pasti minimum punya perahu satu, minimum. Berapa ratus jumlah yang ada di Jakarta ini, kenapa tidak dikoordinir? Akan mempermudah gerakan untuk penanggulangannya. Tidak boleh egosentris, tidak boleh merasa aku paling, tidak boleh merasa aku super, tidak boleh. Satu sama lain, saling bahu-membahu, bekerja sama, menangani masalah tentang banjir di Jakarta. Iya, baik Pak Hadi. Nah, kemudian kembali ke musibah banjir tadi Pak ya, untuk daerah Jakarta dan sekitarnya ini, yang paling dianggap rawan dari musibah banjir ini, daerah-daerah mana saja Pak Hadi? Kalau kita berpikir, kita bagi ke dalam Jakarta itu ke dalam lima hal. Satu, area hulu dan area hilir. Kedua, area tengah yang padat penduduk. Ya. Mm-hmm. Ketiga adalah area bisnis. Keempat adalah area perkantoran. Kelima adalah area yang disebut oleh kami adalah country image, yaitu istana negara. Mm-hmm. Kita harus bisa mengeleng. Mereka punya nggak mapping itu, lima hal ini. Loh. Ya, kalau di Jakarta itu dari 86 kita udah berbuat begitu. Iya. Yeah. Ya, tadi malam anak-anak saya tugaskan, coba anggap siaganya di sekitar Monas. Khawatir istana akan begini. Kita udah siapkan seperti itu. Iya. Yeah. Diakui tidak diakui, kita sudah standby. Nah, jadi lima hal yang tadi kami sampaikan itu harusnya betul-betul di sebuah sense of belonging of our sense of belonging of our country. Jangan berbicara egocentris. Itu, Pak. Iya. Iya. Tapi dengan ilmu serta pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Hadianto sendiri dan juga tim dari Jakarta Rescue, sudah barang tentu ya ini bisa bertindak cepat, Pak, ya, kalau adanya bahaya-bahaya banjir ataupun mungkin bencana-bencana lain, Pak, ya. Ya, apalah artinya Jakarta Rescue, sebuah NGO kecil dibanding organisasinya government. Yang kita harapkan adalah koordinasi, saling bergandeng tangan, tidak berbicara egosentris, tidak berbicara saya yang paling. Kita lihat Alfa dengan Alfa Rescue-nya, ya? Iya. Dengan jumlah umatnya, itu potensi yang luar biasa yang harus bisa dikomandokan untuk bergerak, ya? Karena penanganan banjir tidak selalu harus dengan alat-alat yang lengkap, pendekatan-pendekatan persuasif, pendekatan-pendekatan humanis. Pak, Bu, Anda sudah berapa tahun banjir? 20 tahun. Emang betah? Kalau dibilang betah, nanti enggak. Kita dekati terus dengan rasa kasih sayang, cinta sesama umat, agar mereka keluar dari area 40 meter garis sepanjang sungai. Wajib gitu. Iya. Baik, Pak Hadi. Nah, kemudian Pak Hadi, ya, saat ini memang masih dalam penanganan di Jakarta dan sekitarnya. Nah, kemudian Pak Hadi, agenda-agenda lain selain memang saat ini sedang penanganan dalam satu lokasi di Jakarta khususnya. Nah, kemudian nanti agenda di luar penanganan Jakarta ini mungkin sudah ada agenda-agenda lain yang memang apakah itu bentuknya pelatihan atau lain-lainnya. Seperti apa, Pak Hadi? Oh, kalau kami pelatihan rutin, Pak. Setiap minggu kita pelatihan ada. Dari mulai urban search and rescue, medical emergency rescue, sardoknya, kita setiap minggu, Pak. Yeah. Bahkan sekarang kita sedang membangun pusdiklat pelatihan kita yang cukup besar di daerah Bogor, ya, di atas lahan luas 2 hektar. Kita sedang bentuk, kita sedang bangun, dan salah satu pelaksananya adalah umat dari Alpaka berada di sana, ya kan? Kemudian yeah. juga pada saat banjir ini, senior-senior kita sedang ada di stasiun TV mengkondisikan semangat kebersamaan, yaitu Bapak Muhammad Mu'ad baru saja tadi pagi dipanggil oleh TV One. Beliau juga kontak dengan kita, oh ayo kita, ayo yang seperti itu, gitu. Sekarang Bapak Pati Toyo dengan kami, ya, kita seperti itu untuk masyarakat. Untuk betul-betul bisa mensosialisasikan, jangan lagi lah menciptakan pola ekosistem yang amat sangat berbahaya. Misalkan buang sampah sembarangan, ya kan? Iya. Buang sampah sekali, dan yang paling berbahaya adalah aquatic terrorism. Iya, sepertinya memang sepele, Pak, ya, sampah satu persatu, tapi kalau memang berhari-hari, berbulan, bertahun itu akan menumpuk jadi kendala, ya, tentunya, Pak Hadi, ya. Ya, karena itu kan sebuah keterkaitan simbiosis mutualisme yang sifatnya negatif. Biarin aja penduduk di sana kita kasih listrik. Biarin penduduk di sana kita kasih KTP. Biarin penduduk di sana kita bantu. Padahal tidak salah. Dari sepanjang sungainya sejak dahulu itu berapa meter? 60 meter minimum, Pak. Yeah. Tidak ada bangunan. Kenapa izinkah? Yeah. Kan jadi simbiosis mutualisme negatif. Biarin aja sampahnya ada di ujung. Biar yang nanti dinas pekerjaan umum ataupun dinas kebersihan yang angkat. Dinas kebersihan, kita dinas pengadaan. Kita butuh karyawan, berarti pengadaan. Itu jadi sebuah negatif simbiosis mutualisme. Itu yang mau dipelihara. Iya. Baik, Pak Hadi, ya. Tadi kalaupun agenda-agenda kegiatan baik itu berupa pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk mungkin agenda-agenda yang sifatnya internasional, Pak Adi, apakah juga sering dilakukan? Saya sebulan dulu baru pulang dari Thailand untuk belajar menggunakan gajah untuk melakukan penyelamatan manusia menggunakan gajah. Lima hari, dan insya Allah bulan Februari sudah bisa di tangan Pak Menteri Kehutanan. Saya belajar di sana, dan tentunya saya berbangga dengan teman-teman Alpaka yang ada di Lampung, nanti bisa membantu kita di sana untuk melatih gajah itu. Iya. Lebih mudah saya lihat daripada dibanding melatih anjing pelacak. Begitu Pak. Lebih mudah melatih gajah, lebih mudah. Itu saya lihat, ya, 5 hari kita ambil pelatihan di sana. Kedua, kita tanggal 5 diundang oleh perintah ya, kita akan berangkat ke sana, dan 3 minggu kita baru pulang dari Kinabalu. Itu juga pelatihan gabungan tentang penanganan bencana di Kinabalu. Iya. Dan insya Allah bulan Maret kami kembali ke Thailand untuk memperdalam gajah lagi dan anjing pelacak. Baru bulan Mei kami ke Australia diterima untuk pengantapan tapi lanjutan dari Thailand dan Kinabalu. Iya. Masya Allah Pak Hadi ya, kegiatan dari tim Jakarta Rescue sendiri ini, agenda-agenda yang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hadianto tadi cukup padat ya. Semoga senantiasa Allah tetap memberikan yang terbaik dan memberikan kemudahan-kemudahan untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut Pak Hadi. Amin. Ini pun kita kembalikan kepada umat. Iya. Tapi sebetulnya kita inginkan kepada government, pemerintah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita belum amat sangat yang baru mengenal Jakarta Rescue itu baru Alpaka, TNI, Polri, dan masyarakat bawah. Iya, masih sangat terbatas ya Pak Hadi ya. Kenapa Pak? Iya, masih sangat terbatas ya. Sebenarnya tidak terbatas, maksud saya di sini dalam hal ini adalah pemerintah DKI Jakarta. Oh iya iya iya. Sejak mereformasi diri dengan sebuah dan pembentukan satuan-satuan yang dulu kita bawa-bawa, sekarang kayaknya mereka menggunakan elemen masyarakat seperti kita. Iya. Ya akhirnya tentunya masyarakat lain ingat, oh Anda sudah punya anggaran sendiri, sudah punya pasukan sendiri, ya gue bantu wilayah lain lah, kira-kira kayak gitu. Itu berbahaya itu. Iya, iya. Berbahaya itu. Itu kan harusnya mereka merangkul. Jangan merasa yang dari sentang, merasa bisa. Egosentris, wah kita paling, kita maha oleh. Iya, baik Pak Hadi ya, mungkin dari apa yang sudah kita bicarakan ya di acara dialog siang ini di Radio Al-Fatah, tentu dari kegiatan demi kegiatan terus berjalan, dan dengan adanya musibah banjir di Jakarta untuk tahun 2014 ini, tentu dengan tim Jakarta Rescue ada harapan-harapan tersendiri untuk daerah Jakarta khususnya. Seperti apa Pak harapan kedepannya? Harapannya adalah mari kita menundukkan kepala sama-sama saling bantu. Mari kita berpikir mulai merasa memiliki bahwa ibu kota Jakarta ini adalah ibu kota negara. Kita tidak boleh membuat citra yang lebih jelek. Kita tidak boleh menciptakan situasi yang jelek di ibu kota ini. Ciptakanlah semua yang indah. Ciptakanlah semua yang baik. Ciptakanlah kedamaian. Ciptakanlah kasih dan sayang. Ya, sehingga semua umat di seluruh Indonesia ini betul-betul merasakan bahwa negara ini ada yang memimpin. Dan pemimpin ini betul-betul memiliki cinta kasih. Jangan berbicara politik. Ketika memimpin, jangan lagi berbicara kelompok, jangan lagi berbicara tentang kepentingan, tapi lakukanlah untuk umatnya, lakukanlah untuk rakyatnya, dan sesuatu akan kembali lagi, sesuatu akan berbalik lagi, bahwa masyarakat akan mendoakan dan berbuat untuk negara ini. Iya, baik Pak Hadi, karena keterbatasan waktu jualah, tentu kita akan sampai di penghujung acara dialog siang di Radio Al-Fatah ini. Nah, Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hadianto tentu ini akan menjadikan satu informasi buat para pendengar setia Radio Al-Fatah dan kita semua. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan dengan adanya musibah banjir ini, Pak Hadi. Oke, pertama-tama saya menyampaikan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Imam besar kita, Imam Al-Fatah, Bapak Haidu. Muhyiddin Hamidi. Muhyiddin Hamidi, semoga Tuhan nanti akan memberikan kekuatan, ketahanan lahir dan batin. Amin. Yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kepada seluruh ustadz-ustadz Pondok Pesantren Al-Fatah diberikan kekuatan, ketahanan lahir batin, serta kejayaan menyebarkan ilmunya di seluruh Indonesia ini. Dan khusus kepada Pak Widoyo juga nanti akan diberikan kekuatan, rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang sudah men-share kepada umatnya. Amin. Dan tentunya kepada seluruh santri Al-Fatah di seluruh Indonesia, bahu-membahu, saling kasih, mengasihi, saling sayang, menyayangi, dan teruslah menuntut ilmu untuk kepentingan umatnya. Itu saja salam dari seluruh jajaran Jakarta Review. Sekali lagi, Al-Fatah, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hadianto yang sudah bersama kami di Radio Al-Fatah dalam perbincangan dialog siang di Radio Al-Fatah ini dengan satu buah tema, Jakarta memanggilmu, warganya menantimu. Itulah tema kita pada siang hari ini. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak R. Hadianto Warajaman Sarjana Hukum ini menjadikan satu informasi buat kita semua, dan ini menjadikan satu pelajaran tambahan ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga Allah catatkan menjadi amal yang soleh. Demikian pendengar Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, kebersamaan kami dengan Bapak R. Hadianto Warajaman Sarjana Hukum, Ketua Jakarta Rescue, yang saat ini sedang menghadapi warga Jakarta yang membutuhkan bantuan beliau dan timnya. Nah, dengan demikian maka usilah sudah, Fatih Ahmad menemani kebersamaan Anda di acara dialog siang Radio Al-Fatah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.